Aku ngeleh. Ngeleh ku njaluk sing klambi abang kowe. Sing klambi abang nah kowe. Mangan awit esu. Lah ku njaluk sing klambi abang kowe. Nah kowe. Disorot disorot ben mlebu TV. Iya. Mbak, aku njaluk sega, Mbak. Alalalalala. Duh. Oh, seberat. Ora kenal ku ngemek-ngemek. Pacar pacare kono ya met biyen ya met. Iya. Lia. Iya. Sego Mbak, sego njaluk sego aku. Njaluk sego ditonyok. Iya. Oke. Okay. Sego karo tempe bae. Iya. Terus aja karo sambel. Oke. Okay. Aja khawatir met wong ki wong duwe gawe sekatura-tura ya. Ya lah ketempe ya beton ya kena. Iya. Kon ta wong kayane wong blaken biye doyan ya met. Ya. Oke manusia setengah iblis kak yo bersama dengan Gavra yo Bang Mene dari batu ke hatimu hai para hartawan sampai hatimu membiarkan yang biar jadi pihak banget di tekna dalam pangan dengi kan eh pan balik dindene bojone nang isor bruk iya bojone nang isor bruk telu maning iya ini hati-hati iya mambune ya nyong sing perek mambune meri